بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu berkisar tentang al-mansubatu minal asma, yaitu isim-isim yang mansub. Minggu yang lalu kita telah membahas di antara isim mansub, yaitu isim inna dan khabar kana. Malam ini kita masuk kepada raqam thalis, yaitu nomor yang ketiga, yaitu maf'ul bih. Tapi sebelum kita masuk kepada bahasan lebih lanjut, ada baiknya kita paham dulu apa yang dimaksud dengan maf'ul bih. Mungkin ada di antara para peserta yang baru belajar, dengan ada keterangan yang singkat ini insyaallah memberikan gambaran secara singkat. Dan bagi yang telah mempelajari, paling tidak untuk mengingatkan kembali pembahasan kaidah maf'ul bih ini. Maf'ul bih dalam bahasa kita disebut dengan objek atau penderita, yaitu ismun mansubun yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Itu lebih kurang definisinya. Jadi disebut dengan maf'ul bih adalah ismun mansubun yaqa'u alaihi fi'lul fa'il, yaitu isim mansub yang terjadi atasnya perbuatan si pelaku. Nah, itu yang disebut dengan bahasa kita adalah penderita atau objek. Dari definisi yang saya sebutkan tadi, bahwa maf'ul bih hukumnya mansub. Hukumnya mansub, oleh karena itu termasuk al-asma'ul mansubah atau al-mansubat min al-asma' di sini adalah maf'ul bih. Kita lihat contoh dalam kitab ini, fahimtud darsa. Fahimtud darsa artinya adalah saya telah memahami pelajaran ini. Saya telah paham pelajaran ini. Nah, fahimtu itu kalimat daripada fahima, yaitu kata kerja fi'il madhi atau lampau. Sedangkan tu, yaitu dhamir, kata ganti, sebagai pelaku. Fahimtu, saya telah memahami. Ad-darsa, yaitu sebagai objek atau maf'ul bih, pelajaran. Nah, kita lihat harakat ad-darsa di sini adalah berharakatkan fathah. Jadi ad-darsa, sekalipun tidak dikasih harakat, bagi orang yang paham grammar nahu, dia tidak akan salah membaca kalimat ini. Dia pasti akan baca fahimtu darsa, dan tidak mungkin dia akan baca fahimtu darsu atau ad-darsi. Ya, kenapa demikian? Karena ad-darsa di sini kedudukan dalam kalimat adalah objek atau penderita. Dalam grammar nahu disebut dengan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, adapun tanda nasab di sini adalah fathah. Kita lihat al-fathah. Nah, kenapa fathah tanda nasabnya? Karena dia isim mufrad. Ismul mufrad. Jadi ismul mufrad alamatun nasbihi fathatun, wa alamat rafi dhammah, wa alamat jarhi kasrah. Jadi ad-darsu ketika rafa, ad-darsa ketika nasab, ad-darsi ketika jar. Nah, tentu tanda nasab bagi maf'ul bih tergantung kalimat atau tergantung kata. Hasbal kalimah, hasbal kalimah, tergantung kata. Artinya kalau dia isim mufrad berarti tanda nasabnya fathah. Kalau dia musanna, tanda nasabnya ya. Kalau dia jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya ya. Kalau dia jamak muannats salim, alamatun nasbihi kasrah. Kalau dia termasuk asmaul khamsah, tanda nasabnya adalah alif. Nah, saya akan berikan contoh yang lain selain dari kitab ini, yaitu ishtaraitu al-kitaba. Saya telah membeli kitab. Nah, objek di sini, maf'ul di sini adalah al-kitab. Oleh karena itu, harakatnya fathah. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Tanasabnya fathah. Karena dia isim mufrad. Nah, kita ubah menjadi musanna. Ana sa'aktub. Ishtaraitu al-kitaba. Musanna bi ziyada alif wa nun au ya wa nun. Nah, yaitu kalau dia musanna menunjukkan dua, yaitu penambahan alif dan nun kemudian atau ya dan nun. Nah, sekarang kedudukan di sini adalah maf'ul bi. Maf'ul bi. Apakah ditambah di sini alif dan nun? Kitabani atau al-ya dan nun? Kitabaini. Aina sahih? Maknanya sama. Ini arti dua kitab. Kitabaini juga dua kitab. Al-kitabani dua kitab. Al-kitabaini juga dua kitab. Idzan mas sahih? Mana yang benar? Nah, kalau al-kitabani dengan alif ini ketika rafa. Ketika rafa. Nah, sementara posisi dia di sini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Kalau begitu, yang dipakai adalah bukan alif, tapi adalah ya kitabaini. Jadi, ishtaraitul kitaba, saya beli satu kitab. Kemudian, ishtaraitu al-kitabaini. Saya membeli dua kitab. Nah, ishtaraitu al-kitabaini. Hadza huwa sahih. Ini yang benar. Saya membeli dua kitab. Tidak boleh dipakai alif. Karena dia marfu. Kemudian kita jamakkan. Ishtaraitu al-kitab. Jamaknya adalah al-kutub. Ini jamaknya. Ishtaraitu al-kutub. Nah, harakatnya. Apakah kutubu? Kutuba atau kutubi? Kutubu au kutuba au kutubi. Wal haraka huna fathah al-kutuba. Mas sabab? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih ada hukumnya mansub. Di sini ma'ala tanasbih, tanasabnya fathah. Limadha fathah? Li'annahu jama' taksir. Jama' taksir yaitu jama' atau plural yang tidak beraturan. Tanda nasabnya fathah. Jadi ishtaraitu al-kutuba. Baik, misal akhar. Misal akhar. Afwan, ini kita biasa tentang apa? Maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Saya terbayang isim yang mansub saja. Baik. Contoh lain. Laqitu. Tuh, kita ubahnya. Jangan tus terus. Kita ubah dengan dhamir lain. Atau isim laqiya. Laqiya Ahmad. Ahmad bertemu. Laqiya Ahmad. Ahmad bertemu dengan siapa? Dengan seorang. Laqiya Ahmadu al-muwazzaf. Baik, kita lihat. Ahmad bertemu pegawai. Laqiya Ahmadul Muwazzafa. Nah, di sini sebagai maf'ul bih. Yang bertemu adalah si Ahmad, yang dia temui adalah pegawai. Laqiya Ahmadul Muwazzafa. Nah, di sini dia fa'il Ahmad, di sini sebagai maf'ul bih, objek. Nah, hukumnya mansub. Ma'arat nasbi fathah. Limadha? Li'annahu isim mufrad. الآن نغير المثنى لقي أحمد الموظفين. ماذا يا أخي؟ الموظفين. الموظف أحسن. نعم، موظفين. لماذا لا يقال موظفان؟ kalau muwadhafani marfu. Nah, kalau itu al-muwadhafaini yang pakai iya, kan itu yang mansub karena dia masih musanna. Kemudian jamak al muwadhafin. Ahsan, muwadhafun atau muwadhafin? Muwadhafin. Nah, muwadhafin, jangan pakai muwadhafun. Walaupun maknanya sama, muwadhafun muwadhafin maknanya sama, para pegawai. Tapi di sini harus yang pakai iya. Kenapa pakai iya? Karena dia kudukan di sini sebagai maf'ul bi objek. Jadi laqiya Ahmadul muwadhafin. Ahmad bertemu dengan para pegawai. Nah, ini isim mufrad, ini musanna, ini jamak mudzakkar salim. Jamak beraturan untuk laki-laki. Tanda nasabnya iya. Tanda nasab ketika musanna juga sama, iya. Baik, kita lihat contoh jamak muannats salim. Man. Jamak muannats salim. Nah, ini saja kita rubah. Ma jamak muannats salim? Muwadhaf. Jamak salim? Muwadhafat untuk wanita. Jamak daripada muwadhafa. Jadi laqiya Ahmadu al-muwadhafa. ماذا يا أخي؟ الموظفات. الموظفات. هذا موظفات. تو تا أو تي؟ تي سن. تي صحيح أحسن. تي. ترى نصبني با؟ كسرة. كم فتحة موظفات؟ أدا؟ حركتني فتحة؟ لا أدا. صحيح. غير موجودة ها؟ كنا جمع من سليم حرك له ماذا؟ حركات. حركات فقط. إما الضمة وإما الكسرة. Baik, tidak ada fathah. Jadi muwadhafati. Muwadhafati fi halatil jar wa fi halati an-nasbi. Sahih? Betul? Kasrah. Dia ini apa? Kalau dia kasrah, tandanya, kalau tanda kasrah ketika mansub dan ketika jar. Contoh jar ya. Ya, contoh jar. Biar jelas ini. Muwadhafat ini. Kalau laqiya maknanya sama iltaqaitu. Nah. Apa itu iltaqaitu? Bertemu juga. Bertemu. Nah. Cuma timbangan beda. Iltaqaitu bi. Kalau iltaqa harus memakai kata bi, itu sudah rangkaian. Satu kata iltaqaitu bi bil al-muwadhafati. Bil muwadhafati. Cuma di sini majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Kalau kita lihat ini tandanya sama, sah? Naam. Saya melala? Naam. Sahih. Hadza jar wa hadza kasrah wa hadza kasrah. Idzan mal farqu bainahuma? Abeda antara keduanya? Kedudukan san. Nah, lihat siyakul kalam, kedudukan dalam kalimat. Di sini majrur, dari mana tahu majrur? Ada ba huruf jar. Kalau di sini dia mansub, bukan majrur. Dari mana tahu majrur? Karena dia sebagai maf'ul bih. Iya kan? Nah. Sebagai maf'ul bih. Langsung maf'ul bih. Mansub. Tanda nasabnya kasrah. Jadi untuk membedakan majur dengan mansub, lihat kedudukan di dalam kalimat. Baik. Jadi ini kembali dari bahwa maf'ul bih, mansub, itu hukumnya sudah baku, mansub. Adapun tanda nasab, tergantung bentuk kata. Tergantung bentuk kata. Ada kalanya fathah, ada kalanya ya, ada kalanya kasrah, ada kalanya alif. Kita lihat alif. Laqiya Ahmadu. Laqiya Ahmadu. Ahmad bertemu dengan siapa? Laqiya Ahmadu. Aba. Aba man? Abahu. Ahmad bertemu dengan ayahnya. Laqiya Ahmadu abahu. Unzur alif. Kok? Bukan abuhu. Walaysa abihi. Kenapa? Maf'ul bi. Mansub. Ternasabnya alif. Kenapa? Karena dia asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah. Marfu'un bil waw. Wa mansub bil alif. Wa majrur bil ya. Taib. Inilah. Tentang apa? Maf'ul bi. Kalau tidak salah. Ini pelajaran terakhir pada minggu yang lalu. Iya, ini untuk mengingat kembali. Nah, kemudian atau kita kasih kesempatan ya. untuk walaupun mengulang sedikit, nanti kita lanjutkan yang keempat. Mungkin beberapa orang, mungkin tiga barangkali, kita kesempatan untuk memberikan apa contoh. Fadhal ya. Nah, baik untuk para pendengar Radio Raja, demikian tadi adalah sedikit murojaah kita dari pelajaran kita yang lalu, yaitu tentang pembahasan maf'ul bihi ya. Iya, dan kami membuka kesempatan untuk para pendengar Radio Raja dan pemirsa Radio TV dimanapun Anda berada. Jadi untuk pada malam hari ini ya, untuk murojaah kami akan membuka sesi tanya jawab apa untuk mencoba. Bagi Anda yang ingin bergabung pada sesi interaktif, bisa hubungi kami dengan telepon 021-823-6543. Adapun untuk pesan singkat ya, 081-989-6543 ya. Dan pada seperti malam ini tetap, yaitu pada kitab Durusul Lughah Afan, maksudnya Durusul Lughah Al-Arabiyah Dirgoyin Natikin Biha, jilid ketiga ya. Ya, kami persilahkan. Baik, dengan siapa? Assalamualaikum. Ummu Fatimah di Bekasi. Oh, Ummu Fatimah di Bekasi. Taib, silakan Umi. Naam, tafadhal ya Ummu Fatimah. Naam. Hati misal ini. Naam. Hati misal, ayu misal ini. Naam, ma syi'ti ini. Naam. Mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannats, au asmaul khamsah. Naam. Naam. Tafadhali. Fatahnal baba. Fatahnal baba. Terjemih musyaratan, langsung terjemah, barangkali ada yang tidak paham ya. Kami membuka pintu. Naam, kami telah membuka pintu. Kami ahsan. Telah buka pintu. Naam. Coba dijadikan apa dalam musana. Bentuk musanna dan jamak. Naam. Fatahnal babaini. Fatahnal babaini. Babaini. Fatahnal babaini. Naam. Fatahnal babaini. Jayid. Untuk jamak, jadi jamaknya fatahnal abwaba. Nah, fatahnal abwaba. Jayid. Wa limadha la naqra la naqra ini fatahnal abwabu aw al abwabi? Karena dia maf'ulun bih, Ustaz. Dia nama maf'ulun bih, hukumnya mansub dengan fathah li'annahu jam'an taksir. Naam, jam'an taksir, jam'an itirak beraturan, tanda nasabnya fathah. Saya idhan al-abwaba. Nah, Ustaz. Fatahna al-abwaba, fatahna al-kutuba, jam'an daripada kitab. Naam. Fatahna ad-dakakina. Mana fatahna ad-dakakina? Dakaki Naam, jamak min dukan. Dukan. Nah. Dukan jamu dakakin. Jadi fatahna dakakina. Nah, itu juga jamak tak taksir. Nah, Ustaz. Nah, tanasabnya fathah. Jayid. Nah. Ini soal Ustaz. Ada kalimat wa yauma nahsyuruhum jami'an. Jami'an di sini mansub dengan apa, sebab apa Ustaz? Syukran. Oh iya, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, terima kasih kepada Ummu Fatimah di Bekasi. Tapi Ustaz, silakan Ustaz. Oh iya. Tafadhol. Jami'an di sini hal, tapi insyaallah nanti ini masuk nanti hal ya. Iya. Ini masuk kepada hal ya. Jami'an itu hal. Mungkin ya, hal itu hukumnya juga mansub. Mungkin nanti penjelasannya mungkin iya, nanti sudah ada nanti pada babnya. Iya, insyaallah. Nah, untuk kesempatan selanjutnya mungkin kami persilahkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 021-823-6543. Ya, di belakang Ummu Fatimah tadi di Bekasi ya. Masih dalam pembahasan maf'ul bih pada kesempatan malam hari ini. Baik, bagi Anda yang ingin mencoba bergabung, kami persilahkan di 021-823-6543. Masih dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Diwa Rinatikin Biha. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, ya Umut. Dari... Waalaikumsalam. Nampaknya... Fakhri. Nah, Umut Fakhri. Umut Fakhri di mana? Di Kediri Lombok. Ya. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhali Umut Fakhri. نعم تفضلي. سمعنا شرح المدرس. نعم أحسن. سمعنا شرح المدرس. طيب أين مفعول به؟ الشرحة. شرحة. طيب وما موقع رب المدرس؟ مضاف إليه. أحسن مضاف إليه. طيب نعم. طب جدي كم مثنى؟ نبغى نترفض السؤال. Baik, masih kami buka. Dan masyaallah ini misalnya ini sahih ini. Naam. Mumtaz. Nah. Mohon maaf ya untuk ibu yang tidak bisa melanjutkan pertanyaannya, dan kami tetap beri kesempatan untuk Anda yang tergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Naam. Di Kediri. Naam, Ukhti Ayu. Naam, fadhil. Ukhti Ayu di Kediri. Silakan. Contoh isim maf'ul bih, Ustaz. Nah, masih maf'ul bih. Kita malam ini coba mengulang sedikit. Iya. Naam. Naam, tafadhali. Katabtul hurufan nafirati. Madza a'idi? Katabtul hurufan nafirati. Naam, Ustaz. Apa cara terjemahkan? Saya menulis huruf Braille, Ustaz. Hurufan. Hurufan. Harfan. Afwan, Ustaz, afwan. Harfan. Naam. Taib, naam. Taib, katabtu harfan, naam. Katabtu harfan nafirati. Naam, Ustaz. Taib, aina maf'ul bi? Harfan. Harfa. Naam. Taib, maf'ul bi, mansub. Taib, misal akhar? Misal akhar, ishtaraitu al-maktabaini jadid ini. Ishtaraitul maktabaini? Jadid. Ishtaraitul maktabaini al-jadidaini. Naam, ishtaraitul maktabaini al-jadidaini. Naam. Taib, jayid. Aina maf'ul bih? Maktabaini. Maktabaini. Mansub, ma'ala tunas bih? Ya, al-ya. Al-ya. Naam. Ahsan, li'anahu? Li'anahu isim musanna. Musanna, taib. Jama' Jama' mu'anas au mudhakar au taksir, Ustaz. Jama' min maktab ni. Naam. Jama' min makati mazal. Jama' min maktab. Naam. Makahan mufrad, Ustaz. Maktab mufrad, naam, taib. Naam. Wa anti zakarti musanna maktabain. Nurid jama' min maktab. Makatib. Taib. Dha'if fil jumlah mufidah. Dha'if fil jumlah mufidah. Naam. Bikin dalam kalimat sempurna. Ra'aitu makatibu maksuratun. Ra'aitu makatibah. Naam. Ra'aitu makatibah maksuratun. Kenapa matun? Li'anahu jama' min ghairi akil, Ustaz. Enggak, kenapa harakatnya tun? Sebagai apa dia? Khata, Ustaz. Khata, naam. Mas sahih? Ra'aitul makatiba maksuratan. Maksuratan? Naam, maksuratan. Ra'aitul makatiba makatiba maksuratan. Maksuratan, jayid. Jadi apa maksuratan? Maksuratan mufrad, Ustaz. Iya. Mansub, kenapa dia mansub? Li'anahu sifat min na'at min makatiba. Na'at, tapi yang tadi ma'al makatiba atau makatiba? Pakai alif lam atau enggak tadi? Khabar, Ustaz, afwan, Ustaz. Khabar. Khabar dari mana? Khabar min makatiba. Al makatiba jadi apa? Na'am, Ustaz. Jadi apa al makatiba? Al makatiba maf'ul. Maf'ul. Kok jadi khabar ini maksurahnya? Saya belum tahu, Ustaz. Mempelajari. Nah itu tadi contoh sudah tepat, cuma menyebutkan kedudukan kalimat itu, kedudukan dalam kalimatnya yang salah. Jadi ra'aitul makatiba al makatiba pakai alif lam kan? Iya kan? Iya. Ra'aitul makatiba maksuratan. Mana maf'ul bih-nya? Al makatiba. Al makatiba. Sedangkan maksuratan mansub itu dia sebagai hal, nanti akan ada kajiannya hal. Nah, kalau dijadikan na'at, maka dia harus pakai alif lam. Karena maf'ul bih kan pakai alif lam tadi kan? Ma'rifah kan? Na'am. Nah, kalau dia sebagai na'at harus pakai lam. Bagaimana bunyinya? Ra'aitul makatibal maksurata. Oh iya, al maksurata. Bukan enggak bertanwin ya. Tidak bertanwin. Ra'aitul makatiba al maksurata. Saya melihat meja-meja yang rusak. Yang rusak. Iya. Yeah. Meja-meja yang rusak atau meja-meja yang patah. Nah. Kalau yang pertama tadi, ra'aitul makatiba maksuratan, saya melihat meja-meja dalam keadaan rusak, dalam keadaan patah. Itu nunya hal. Ya. Tayyib jayyid ala kul hal, al-misal jayyid ini, maf'ul bi man mansub, al-makatiba mansub, ma'ala tunasbi? Apa tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Li'anahu? Li'anahu isim al-makatibah. Isim jamak taksir. Naam, li'anahu jamak taksir. Jamak taksir. Karena dia jamak taksir itu jamak yang tidak apa? Beraturan. Beraturan. Baik, Masya Allah. Barakallah fiqh. Ya, jajakallah. Nah, Masya Allah. Mau tanya masalah ini kan ada harfun ja, ai dan a. Apakah itu ada Ustaz? Saya kan pernah dijelaskan ke saya. Apa huruf apanya gimana? Harfun nida. Harfun nida, iya. Harfun nida. Kan ada ya, terus juga a, ai. Iya, betul. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Oh iya. Baik, jazakillahi khairan. Nah, insyaallah kita akan masuk pada nomor ke-11 insyaallah. Oh, iya. Ya, ukhti apa? Ukhti Mandri? Ya, jazakillahu khairan kepada ukhti Ayu di Kediri. Ayo, ya. Tolong ingatkan nanti ya kalau sudah masuk nomor yang ke-11, insyaallah kita akan jelaskan munada ya. Iya. Nah, terima kasih banyak Ustaz kepada Ustaz untuk atas jawabannya. Baik, iya, masyaallah. Ini bagus dan sekali. Kita masih beri kesempatan satu kali lagi Ustaz ya untuk murojaah kesempatan pada malam hari ini. Ya, kami persilahkan bagi Anda yang ingin mengisi latihan-latihan di bukunya ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih di pembahasan al-mansubat ya, isim-isim mansubat. Yang punya memiliki buku bisa dibuka di halaman 15 ya, 021 823 6543. Ya, dia di belakang Ukhti Ayu tadi dari Bekasi. Afan dari Kediri. Saya mohon maaf. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Abu Hamid Ustaz. Mohon maaf Pak, audionya untuk dikecilkan karena ada feedback. Abu Man? Abu Hamid. Agak غير واضح ini, enggak jelas ini. Suaranya kurang jelas Pak ya. In Abu Hamid Ustaz. Bisa diulangi kan namanya dari mana? Abu Hamid di Kerawang. Wasit di Kerawang ya? Ya. Di Kerawang. Eh, nah, tafadhal ya. Tafadhal, Pak. Misal, Ustaz. Misal min maf'ul bih, Ustaz. Naam, sahih. Misal min maf'ul bih. Tafadhal. Muhammadun yaqra'u kitabah. Muhammadun yaqra'u? Yaqra'u kitabah. Kitabahu. Coba terjemahkan. Muhammad membaca kitab. Membaca kitabnya atau kitab saja? Kitab saja, kitab nama. Kitab, gerti apa? Jadi Muhammadun yaqra'ul kitaba. Naam Ustaz. Baik, yaqra'ul kitaba. Baik. Jadikan musanna dan jamak. Atau contoh lain dalam bentuk musanna. Naam Ustaz. Ra'aitu mudarisuna. Ra'aitu mudarisuna. Mudarisuna. Taib. Aina maf'ul bih? Mudarisuna, Ustaz. Mudarisuna. Taib. Maf'ul bih? Mansub atau marfu? Mansub. Mansub. Taib. Ma'ala betul nasbi? Biya, Ustaz. Iya. Di situ tadi disebutkan al-mudarisun. Mudarisina. Jadi, jika akhtat, la tilabas ni. Jadi ra'aitu Ra'aitul mudarrisina. Naam, Ustaz. Li'annahu mansub. Mansub biya bahwa li'annahu jamak muannats salim. Muannats salim? Jamak muannats salim? Naam. Jamak akhir. Muzakkar salim, Ustaz. Muzakkar salim, masyaallah. Masyaallah, Ustaz. Enggak apa-apa, labas nih. Iya. Baik, jamak muzakkar salim. Baik, misal akhir, jamak muannats salim. Muhammad yaqra'ul kutuba. Muhammad yaqra'ul kutuba. Kutuba. Baik, kutuba jamak muannats salim. Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir. Baik, mansub. Mansubun bi fathi. Bil fathah. Nah, mansub bil fathi. Li'annahu jamak taksir. Taksir. Baik, jamak muannats salim. Maf'ul bih jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Naam. Ra'aitu. Naam, ra'aitu. Naam, Ustaz, sudah start. Naam. Baik, ana antazir ini. Ra'aitu. Muannats salim, Ustaz, ya. Lupa, Ustaz. Hah? Baik, saya kasih contoh aja dalam bahasa Indonesia. Iya. Halo? Naam, Ustaz. Iya. Saya melihat, nah, anak-anak perempuan. Ra'aitu walidaini. Hah? Walidani. Anak-anak perempuan. Banati. Apa? Itu banati. Al-banati. Al-banat jamak min? Min bana, anak perempuan. Bin, jamak daripada bin. Nah, betul. Al-banati. Jadi ra'aitul banati. Ma'alam tu jari, apa tanda jarnya? Bikasrah. Bil kasrah ini. Al-kasrah. Sahih. Tapi masya Allah. Barakallah fiqh. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Abu Basit ya, dari Karawang. Iya, ya. Nah, itulah dia maf'ul bih, jadi ya, hukumnya mansub. Nah, terkadang tanda nasabnya tidak jelas. Nah, ada yang tanda nasabnya tidak jelas. Ada yang maf'ul bih yang sifatnya apa? Mahal. Dia mansub, tapi dia menempati tempat nasab. Nah, di antaranya isim dhamir. Umpamanya apa? Ra'aituka. Ra'aituhum. Nah, ra'aituhum. Thumma madha? Laqituhu. Saya bertemu dengannya. Fatahtuhu, saya telah membukanya. Dorobtuhu. Nah, itu dhamir, dia menempati tempat nasab. Nah, dalam kesempatan ini, sebelum pindah kepada yang keempat, yaitu saya ingin berikan contoh yang lain. Sebagai maf'ul bih, ada yang disebut dengan, ini juga sangat penting, yaitu masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal sebagai maf'ul bih. Yang disebut masdar mu'awwal adalah fi'il an dan fi'il. An dan fi'il mudhari. Dia sebagai tergantung kalimatnya. Bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada. Bahasan kita maf'ul bih. Masalan, uridu. Saya ingin. Berarti fi'il ini apa? Fi'il apa? Muta'addi, ada objeknya. Harus ada objeknya. Saya ingin, tentu ada sesuatu yang diinginkan oleh saya. Nah, yang diinginkan oleh saya itulah dikatakan maf'ul bih. Sahih. Taib jahid. Taib hati misal uridu, tapi masalah mu'awwal anun fi'il. Uridu an aqra' al-Qur'an. Ahsan, barakallahu fiik. Uridu an aqra' al-Qur'ana. Uridu an aqra' al-Qur'ana. Uridu an aqra' al-Qur'ana. Nah, maf'ul bih bagi urid adalah an aqra'. Itu dia. Kedudukan an dan aqra' di sini adalah sebagai maf'ul bih. Saya ingin apa? Membaca. Ya. Nah, ini dikatakan masdar mu'awwal. Al-Qur'ana ini adalah maf'ul bih bagi akra. Ini maf'ul bih untuk akra. Sedangkan akra adalah maf'ul bih bagi uridu. Ya, an akra. Nah, ini dikatakan masdar mu'awwal. Nah, maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, di sini dia menempati tempat nasab. Kenapa menempati tempat nasab? Karena ini sebagai maf'ul bih. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan kepada masdar sharih, termasuk sharih, masdar yang nyata, jelas. Apa masdar qara'ah, yaqra'u? Qira'ah. Sahih. Qira'ah. Kaifa taqul uridu? Qira'atal Qur'ani. Hadha huwa. Nah, ini contoh seperti ini. Ini sangat penting, ini sering dalam bahasa Arab. Uridu qira'atal Qur'ani. Di sini ni, kalau di atas ini na. Entabih hadha. Nah. Di sini apa? Na di atas, di bawah ni. Kok beda? Kalau Qur'ana di sini maf'ul pada akra. Akra ini fi'il, sah? Nah, kalau Qur'ani di bawah ini sebagai mudhaf ilaih. Qira'ah sebagai apa? Mudhaf. Nah, penggabungan kata. Nah. Karena ini kalau fi'il enggak bisa digabungkan, yang bisa digabung itu isim. Jadi qira'atul Qur'ani. Nah, kalau di sini qira'ahnya berbaris nasab, mansub, fathah. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bi. Maf'ulun bi. Nah, ini sebagai maf'ul bi. Nah, cuma kalau qira'ata tanda nasabnya apa? Wadih, jelas tanda nasabnya. Nah, sama seperti apa? Uridu al-kitaba. Saya ingin kitab itu. Uridu al-kitaba. Saya ingin kitab. Al-kitaba. Demikian dia. Uridu qira'ata. Saya ingin membaca. Baca apa? Al-Qur'ani. Baca Qur'an. Nah, tapi kalau masdar mu'awwal, tentu tanda nasabnya apa? Tidak nampak. Karena dia bukan dalam bentuk isim mufrad atau satu kata. Dia sudah ada an dan fi'il. Bentuk, sudah bentuk apa? Fi'il. Nah, ini katakan masdar mu'awwal. Nah, Bapak, saya minta kepada para pendengar dan para pemirsa TV Raja untuk memberikan contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Uridu an aqra al-Qur'ana. Maf'ul bihnya adalah masdar mu'awwal an dan fi'il. Baik, tafadhal ya. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ya pada malam hari ini, yaitu tentang cara pembuatan maf'ul bih dari masdar mu'awwal, Ustaz. Ya? Naam, sahih, masdar mu'awwal. Bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di nomor 021-823-6543 tentang pembuatan maf'ul bih dari masdar mu'awwal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Nada di Purwakarta. Abu Nada di Purwakarta. Ya, silakan. Itu an asaba azabal madrasata. La isma'ana. Agak kurang terdengar, Pak ya. Bisa diulangi Pak pertanyaannya? Uridu an asaba Asabal madrasah. Uridu an adhaba. Mungkin amser. An adhaba ilal madrasah. Al madrasah. Coba dia apa? Apa tadi? Ait ulang kembali. Uridu an adhabal madrasah. Uridu an adhabal madrasah. Saya akan tulis ya. Saya akan tulis apa adanya dulu. Kita akan lihat ya. Kita bahas. Ya, benar atau tidak kalimat ini? Baik. Uridu an adhaba al-madrasata. Itu saya dengar tadi. Baik. Uridu an adhaba ini sudah benar. Hadha sahih. Uridu an adhaba. Saya ingin pergi. Jadi, maf'ul bih mana? Maf'ul pada uridu an adhaba. Masdar mu'awwal. Cuma ada kesalahan di mana? Kesalahan di sini. Jadi setelah fi'il, masalah mu'awwal secara fi'il, belum tentu dia itu mansub selama-lamanya. Tergantung fi'ilnya. Tergantung apa fi'ilnya. Kalau akra'a, an akra' tara'a ini fi'il muta'addi, menghendaki objek, sama seperti uridu juga, menghendaki objek, maf'ul bi. Saya ingin membaca, membaca. Berarti ada yang dibaca. Nah. Yang dibaca itu maf'ul bi. Tapi kalau yang kalimat adhab, saya ingin pergi. Kata-kata pergi tidak ada objeknya, Pak. Nah, tidak ada objeknya. Nah, berarti fi'il ini dikatakan ini apa? Lazim. Lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bi. Kalau muta'addi kebalikannya adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bi. Seperti akra, seperti kara'a, kataba, akala, syariba, dan sebagainya. Itu fi'il yang menasabkan maf'ul bi secara langsung. Kalau zahaba ini fi'il lazim. Oleh kertu, idza qulna uridu an adhhab al madrasata hadha khata, salah. Mas sahih? Halo? Naam. Iya, kira-kira benarnya apa? Uridu an adhhab ila al madrasati. Hadha huwa, barakallahu fik. Sahih, uridu an adhhab ila al madrasati. Sahih. Uridu an adhhab ila al madrasati. Ini yang benarnya. Zahaba ila itu orang itu merupakan satu kesatuan. Zahaba ila. Jadi ada kata kerja yang membutuhkan kata bantu. Itu huruf jar. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada ya. Ada kata kerja yang membutuhkan apa? Kata bantu, to be ya. Ya. I want to go ya. I want to go to. To school. Itulah bahasa antum ya. Jadi bahasa demikian, ada kata yang membutuhkan kata bantu, yaitu seperti adalah huruf huruf jar. Nah, zahaba ila. Zahaba ila. Nazara ila. Umumnya begitu demikian. Ihtaja ila. Nah. Terkadang dibuang, ya. Tapi kalau di sini enggak bisa dibuang. Nah, bahasa an, sa'ala an, fakkara fi. Nah, kalau ingin tahu ini, ya lihat komus. Itu gurunya. Taib uridu adhab ila al-madrasah. Taib ya Ahman, bapak siapa tadi? Abu Nada. Abu Nada. Taib fadl Abu Nada, coba ubah ini. An adhaba in masdar mu'awwal, ubah kepada masdar sharih. Seperti contoh yang kedua di atas. Uridu qira'at al-Qur'ani. Nah, coba ubah ini, bagaimana? Halo? Halo? Paham pertanyaannya? Yaitu. Nah, coba ubah an adhaba, coba ubah ditakwilkan kepada masdar sharih, masdar yang nyata. Apa masdar daripada dhahaba yadhhabu? Dhahaba masdarnya. Iya, pernah belajar saraf? Halo. Sudah lama dan. Oh, udah lama ya? Lama ya. Berapa tahun? Zaman kapan itu? Taib labas. Nah, Taib ada baiknya kita kasih kesempatan nih pada yang lain ini. Kalau saya menjawab nanti, terlalu enak para pendengar nih. Ya, kati sekali untuk mengasah ya. Taib, jazakallah khairan. Tadi atas Abu Nada. Taib, jazakallah khairan. Masya Allah, ini contoh udah bagus ya. Kita contoh udah bagus. Ya. Alhamdulillah. Dan kami buka setelah Abu Nada, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa? Di mana? Dengan Arni di Balikpapan. Ah, dengan Arni di Balikpapan. Man? Arni. Di Balikpapan. Arni di Balikpapan. Nah. Masya Allah. Silakan. Di Balikpapan, bukan balik tembok ya? Taib. Taib, tafadhali. Yang itu ya. Nah, tadi. Coba ini ubah menjadi masdar sharih. Uridu an adhhaba ila al madrasati. Ubah menjadi masdar sharih. Aduh, masdar yang sudah jelas. Uridu bagaimana bunyinya? Madrasah. Hah? Uridu dhihaban ila al madrasah. Coba agak kurang kuat ya. Coba di basra. Ya. Aidi ulang kembali. Qala salah dhahaba ya dhabu dhihaban. Uridu zihaban ilal madrasah. Uridu zihaban. Naam, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah ya. Nah, dhahaba yadhhabu dhahab. Dhahaban. Dhahab, zalnya fathah. Zalnya fathah, itu yang sahih. Nah, cuma beredar di tengah-tengah masyarakat apa sering disebut dhahab. Itu tidak benar. Harakatnya salah. Yang sahih adalah dhahab. Dhahab. Tapi panjang, kalau enggak panjang jadi master. Kalau dhahab itu mas, ini dhahab. Nah, uridu an adhaba ilal madrasah. Kalau diubah kalimat ini menjadi masdar sharih karena ini ada fi'il lazim, maka bunyi adalah uridu dhahaba. Uridu dhahaba. Nah, uridu dhahaba ilal madrasati. Saya ingin pergi ke sekolah. Ke sekolah. Maknanya ada bedanya? Hah? Tidak ada bedanya. Kalau di sisi makna tidak ada perbedaan. Maksudnya sama. Maksudnya sama. Oleh karena itu, takbir ini kedua-duanya kilahuma sahih. Mau pakai yang mana kita bikin? Yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Kedua-duanya sering dipakai di dalam berbahasa Arab maupun dalam kitab bahasa juga banyak sekali kita jumpai. Naam, uridu an adhhab ila al-madrasah au uridu adh-dhahaba ila al-madrasati. Baik, masyaallah. Fi soal akhir? Ada contoh lain atau misal akhir? Uridu an akula al-fakihata. A'idi uridu an akula. Naam. Akula. Naam. Benar itu? Ganti Ustaz. Uridu, gimana? Ganti aja. Anda enggak yakin. Enggak yakin ya? Saya juga enggak yakin juga. Uridu an astaria. Enggak, kembali jangan kasih contoh itu lagi. Coba contoh tadi. Diperbaiki mungkin Ustaz. Diperbaiki, coba perbaiki. Oh. Uridu. Ustaz ya, ingat-ingat dulu ya. Ya kulu akulu nakulu. Kan? Jadi uridu nakulu, jadi akulu. Akula, an akula. An akula. Nah, yeah. Nah, ini sedikit. Kalau dia fi'il mahmuz, ini kajian saraf. Itu akan ada fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz ada fi'il yang terdapat pada salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Baik itu berada pada fa fi'il seperti akala maupun berada pada lam fi'il, ain fi'il seperti sa'ala maupun berada pada lam fi'il seperti qara'a. Jadi akala, sa'ala, qara'a, ini dikatakan fi'il mahmuz. Taib, kembali pada contoh tadi, kalau fi'il mahmuz awalnya hamzah, fa'falnya ada hamzah itu akala, amara. Nah, ketika untuk dhamir ana fi'il mudhari'nya itu tuqlabul hamzah alifan. Halo? Naam. Nah, tuqlabul hamzah alifan. Hamzah diubah. Diubah menjadi alif. Jadi akulu. Jadi akala yakulu ana akulu. Itu hanya khusus untuk dhamir mutakallim. Jadi akulu. Amara amuru. Akhadha akhudhu. Bukan akhudhu. Akhudhu. Berarti? Iya, jadi berarti apa? Uridu an akula al-fakihata. Sahih. Uridu an akula al-fakihata. Jayid. Baik, uridu an aktub awalan. Uridu an akula al-fakihata. Naam, uridu an akula. Akula al-fakihata. Nah, fakihata. Tak, kenapa ta? Maf'ul bih ya, daripada akala, yakulu akul. Baik, mana maf'ul bihnya sini? Uridu? An akula. An akula, ini dikatakan masdar mu'awwal. Uridu an akul fakihata. Coba ubah menjadi fi'il. Masdar afan, masdar sarih. Uridu aklal fakihati. Masya Allah, ini kelancar ya. Saya uridu aklal Fakihati. Nah, ini ya, yang kita inginkan ini. Ustaz baru belajar lagi. Baru belajar lagi? 15 tahun lah. 15 tahun yang lalu, Masya Allah. Jadi baru ingat-ingat. Nyesal gak? Ya nyesal lah Ustaz, banyak yang lupa. Banyak yang lupa, tapi gak apa-apa. Ya, berarti masih ingat kembali. Semoga ibu. Baik, Masya Allah. Jadi betul. Uridu an akul fakihata atau uridu aklal fakihati. Ini katakan masdar sharih. Nah, ketika masdar sharih, dia nyata tanda i'rabnya. Maf'ul bih, ini dia. Akla. Ini masdar. Mansub. Mansub dengan apa? Urid. Kalau uridu an akula, akula di sini fi'il. Ini mansub juga. Tapi mansub bukan karena urid. Tapi mansub dengan apa? Kenapa? Halo? Mansubnya karena ada an. An, betul. Mansub ini kena an. Ini fi'il. Kalau ini mansub bukan kena an, enggak ada an di sini, mansub kena uridu. Maf'ul bih. Maf'ul. Nah, ini maf'ulnya nyata. Uridu an akula al-fakihata. Kalau di era uraikan jabatan kata, ya, akula langsung maf'ul bi mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf al-fakihati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Halo? Iya, Ustaz. Naam. Iya. Masih ingat ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik. Ya, jazakallah khairan ya. Ya, jazakallah khairan kepada Ibu Arni di Balikpapan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan saja untuk dalam belajarnya. Sudah 15 tahun beliau belajar. Dan untuk di belakang Bu Arni, ya kami persilakan. Alhamdulillah terhubung. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana? Halo. Halo. Dengan siapa, di mana? Om Ihsan. Om Ihsan. Om Ihsan. Saya Naam Om Ihsan. Kami tu silakan, silakan. Fadli. Nah, uridu an asyroba. Coba tukar dan uridu lah ya. Umu Ihsan ini, saya kira banyak pembenar kata ini. Coba kasih kata-kata fi'il yang ada objek yang bisa masuk an ini. Kalau enggak bisa, saya kasih contoh. Iya, kasih contoh. Apa, saya kasih contoh fi'ilnya aja. Coba aja, coba. Halo? Hah? Iya. Halo? Bisa? Ustaz. Ya, coba. Uridu an asyrobal kohwata. Enggak, tinggalkan uridu tadi. Saya enggak ingin itu. Diganti kata uridu mungkin ya. Yang lain. Coba kata selain uridu. Biar kita agak apa? Memperbanyak mutu. Iya, kita kembangkan bahasa Arab kita nih. Jangan uridu saja. Coba kasih contoh aja. Ustaz. Kalau uridu ntar semuanya uridu nih. Semuanya ingin. Semuanya ingin. Halo? Iya. Mana suaranya nih? Halo? Halo ya? Iya ya, Ustaz. Apa Ustaz? Uridu. Hah? Feelnya apa Ustaz? Tukar uri, selain uridu apa? Enggak bisa? Kasih contoh aja. Baik, saya kasih contoh biar cepat aja. Astati'u. Apa Ustaz? Astati'u. Astati'a bermakna istata'a yastati'. Ini istata'a. Istata'a yastati'u. Isto. Ha. Isto apa sah? Isto. Istata'a. Istata'a yastati'u. Arti yastati'. Mampu. Oh. Bisa. Istata'a. Nah, saya mampu. Istata'a sah. Coba. Istata'a. Mau fi'il muwadi atau fi'il mudhari boleh. Atau astati'u, saya, ha. Astati'u, coba. Astati'u an mampu ya saya. Ha. An aqra'al Qur'ana. Apa? An aqra'al Qur'ana. Coba selain aqra'ah, aqra'ati sudah ada ya. Nah, dicoba yang lain. Kan? Nah, coba kata yang lain. Jangan qara'a. Jangan apa lagi tadi? Selain qara'a. Dhahab. Halo? Akul, coba lain. Mungkin istata'a agak sulit mungkin, Ustaz. Mungkin ganti yang lain mungkin, Ustaz. Enggak, kalau istata'a ini yang sulit dia depannya nih. Untuk Om Ihsan untuk bisa terputus ya koneksi kami ya. Mungkin umpamanya di... saya bisa menulis. Nah, saya bisa menulis. Saya bisa berjalan. Saya bisa berlari atau anak itu bisa berlari. Ya, tidak mesti harus saya ya. Tidak mesti harus saya. Umpamanya istata'a fil madhi. Iya. Istata'a, kita bikin fi'il madhi, ana itu bisa. Telah bisa. Istata'a. Nah, istata'a al-waladu. Ana itu telah bisa apa? Nah, ini sudah ada fi'il fa'il. Tiga masuk an. Istata'a al-waladu. Fadali akh. An yamsiya. Sahih. Istata'a al-waladu an yamsiya. An yamsiya. Ianya nyata. Masih ingat fi'il apa ini? Fi'il mu'tal ya. Fi'il mu'tal ya. Ketika mansub, tanda i'rabnya nyata. Naam, istata'a al-waladu an yamsiya. Anak itu mampu berjalan. Anak itu telah bisa berjalan. Nah, mana maf'ul? Aina akh, maf'ul istata'a? Maf'ul an masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu an yamsiya. Coba jadikan masdar sharih. Istata'a al-waladu al-mashya. Al-mashya. Istata'a al-waladu al-mashya. Istata'a al-waladu al-mashya. Anak itu telah mampu berjalan. Untuk mengetahui masdar, lihat kamus. Kamusnya itulah gurunya. Ya. Nah, ini contoh. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya dipakai. Maknanya sama, tidak berubah. Istata'a al-waladu al-mashya atau istata'a al-waladu al-mashya. Anak itu telah mampu berjalan. Iya. Mungkin sudah ada pendengar yang menunggu. Jadi Bapak Samsul di Bekasi, silakan. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk monitornya untuk diperkecil, Pak ya. Ada Samsul Anam? Naam, Ustaz. Masyaallah, kaifa haluka? Alhamdulillah. Aina kunta? Masyaallah, masyaqtak min zaman. Naam. Masyaallah. Mashghul, eh? Kulayum, mashghul, tajir. Insyaallah tijaran tabur insyaallah. Mubarak insyaallah. Masyaallah, kaifa? Kaifa haluka? Kaifa al-usra tayyibun? Alhamdulillah, hum bi khair, sir. Tayyib, tafadhal ya, khair anam. Ya, Syamsul Anam, afan. Syamsul Anam. Lisyal kitab, sir. Khalas, kun bidul kitab. Bidul kitab. Hati misal hadha, istata'a al-waladu an yamsiya, nurid maf'ul masdar mu'awwal an ma'afi'il. Anda? Nuhawil, sir. Taib. Istata'a al-banatu an tatbaqa. Coba ulang kembali, al-banatu atau al-bintu? Apa-apa? Istata'a al-bintu an tatbaqa. Tabakha yatbukhu. Istata'a tatbukhu. Naam. Naam. Istata'a al-bintu an tatbukhu. Istata'at al-bintu. Al-bintu. An tatbukhu. Al-bintu an tatbukhu. An tatbukhu. Taib. Tatbakha atau tatbukhu. Tapi terkadang dalam kamus itu ada tatbakha pakai ba, iya fathah. Kita rumah sahih. Naam. Tapi alladhi arif hadha huwa sahih madha? Tatbukh ini, tabakha yatbukhu. Tapi wallahu alam. Tapi dalam kamus apa? Kamus seperti Munawwir itu pakai fathah ya. Tapi antum bisa rujuk ke kamus apa? Mu'jam Wasit nanti dan lainnya. Baik. Istata'atil bintu an tatbakha aw an tatbukha. Asyahiduna Maksud? Asyahiduna, masyahiduna yang maksud di sini apa? Tatbukha. An tatbukha. Taib, hadha masdar muawwal. Ya, coba lanjutkan. Anak itu telah mampu masak. Masak apa? Istata'al bintu tabaqayat buku tabaqa. Istata'a atau istata'at? Istata'atil bintu. Istata'atil bintu. Iya, antum enggak melihat TV rojak ya? Iya kan? Enggak lihat pantasan. Kalau antum lihat TV rojak, saya tulis pakai tam. Tata ini saya istata'at. Ta istata'atil bintu an tatbukha. Masa apa? Istata'atil bintu an tatbukha. Masak nasi. Ya antum mikir terlalu lama sih. Makanya setiap hari bisnis terus nih. طيب انت تطبخ ايه؟ الخبزة. الخبزة او الرز؟ طيب الخبزة او الرز يا تسرح جلا. طيب انت تطبخ الرز. نه استطاعت البنت ان تطبخ الرز. jadi مفعول بمعنى مصدر مؤول ان تطبخ. kalau الرز itu مفعول به dari dari فعل mana? لا بس كيف لا تدري يعني ما شاء الله malam antum masih dagang juga malam. طيب الرز ini مفعول pada تطبخ. طيب ده sedangkan ان تطبخ ini مفعول pada استطاعت. Nah sudah jelas واضح ان شاء الله كوضوح الشمس في النهار ان شاء الله. Baik, jadi antat buha ini maf'ul pada istata'at, sedangkan arroz ini maf'ul atau objek daripada kata tatbukh. Iya. Masak. Tentu ada ini masak, rus, nasi. Baik, coba ubah menjadi masdar sharih. Tatbukh. Istata'atil bintu tabakhal khubzi. Khubzi atau ruzi. Ya, jayid. Naam. Tabakhal. Tabakhan, antum masih ingat sarapnya? Nah, insyaAllah. Tabakhar, ruzi. Naam. Sahih. Jadi, istata'atil bintu tatbakh. Tatbakh, naam. Tabakhar, ruzi. Tabakha, naam. Tabakhar, ruz. Tabakhar, ruzi. Jadi, tabakha. Maf'ul bih, mansub. Ini terasamnya, jelah, nyata, zahir. Kerana dia masdar, sorry. طبخ الرز. نعم استطاعت البنت أن تطبخ الرز أو استطاعت البنت طبخ الرز. نعم ما شاء الله بارك الله فيك. طيب جزاك الله خيرا dari Al-Akh Samsul Anam dari Bekasi ya. Dan jazak Allah khairan atas jawabannya Ustaz yang mungkin di belakang Al-Akh Samsul Anam di Bekasi kami persilahkan. Ya. Masih seputar ini Ustaz. Contoh ya. Iya ya, kayaknya kalau dilanjutkan mungkin waktu enggak cukup ya. Cukup ya. Iya, nanti minggu depan kita akan sambung kepada maf'ul fi ya. Dzaraf. Ya. Cukupan pada kesempatan malam hari ini ya. Mungkin ada apa? Masih ada yang berikan contoh silakan aja. Assalamualaikum, di mana? Dengan siapa, Pak? Assalamualaikum, di mana? Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, ya, siapa, Pak? Di mana? Dari Ibu Mursyidah di Pekanbaru. Oh, nah. Mursyidah di Pekanbaru. Ya, silakan Umi ya. Naam, tafadhali. Nah. Nawaitu an asuma Ramadana. Masyaallah. Nawaitu an asuma Ramadan. Sebentar lagi puasa mendekat insyaallah. Nah. Iya, masyaallah. Ini contoh yang sangat bagus sekali. Nawaitu an asuma Ramadana. Baik, mana fa'il dulu? Halo. Tu. Tu, dhamir ya. Baik, maf'ul bihnya? An asuma. An asuma. Baik, baik kita tulis ya. Kita tulis dulu. Karena supaya bisa dilihat oleh orang yang melihat TV rojak. Baik. Nawaitu an asuma. Baik, nawaitu. Taib jayid. Nawaitu an asuma Ramadan. Jadi an asuma ini sebagai maf'ul bih daripada nawa. Taib, nawaitu. Coba ubah menjadi apa? Masdar sharih. Taib Ramadan. Jadi apa ini? Taib sebelum masa ini Ramadan jadi apa? Halo? Ramadan maf'ul bih dari an asum. Sahih, maf'ul bih daripada asum. Jadi mempuasakan Ramadan. Jadi nawaitu an asuma Ramadana. Baik, kemudian coba menjadi apa? Rubah menjadi maf'ul bih. Maf'ul apa? Afwan, masdar sharih. Nah. Masdar sharih. Nawaitu sauma Ramadani. Nawaitu sauma jadi sauma. Ramadan. Bagaimana harap coba baca lagi, ulang kembali. Nawaitu sauma Ramadani. Ramadani. Betul? Kenapa ni? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Apa tanda mudhaf ilaih sini? Ma'alaf ma'alaf tajri, apa tanda jarnya? Kasrah. Kasrah. Taib. Kenapa tanda jarnya kasrah di sini? Mohon maaf ya untuk Ibu Mursyidah di Pekanbaru, untuk monitornya dikecilkan radionya ya, karena terjadi feedback. Taib, ini betul Ramadan itu sebagai mudhaf ilaih. Iya, sauma Ramadan. Cuma saya tanya, tanda jarnya Ramadan ini apa? Halo? Ya, silakan. Naam, Ustaz. Naam. Betul Ramadan sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya saum, Ramadannya mudhaf ilaih. Nah, yang ingin saya tanyakan ada tanda jarnya. Betulkah tanda jarnya kasrah? Baik, saya ingin tanya ini. Ramadan ini bentuk kata apa ini? Ramadan. Nah. Apakah isim bertanwin atau enggak bertanwin? Afwan, lupa Ustaz. Oh, lupa. Baik, masyaallah. Al-muhim madha? Al-muhim, al-misal sahih. Misal masyaallah, misal sahih ini. Jayid ini, mumtaz ini. Tapi mungkin kita berikan kesempatan untuk memperbaiki contoh ini kepada para peserta ini. Taib, jazakillah khairah ya umu. Naam. Ya, jazakillah khairah ya, umu Mursyidah di Mursyidah. Pekanbaru. Nah. Ya, di belakang umu Mursyidah, kami persilahkan untuk menjawab soal yang diberikan. Iya, untuk bisa memperbaiki ini. Taib, mungkin... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di umu siapa, di mana? Bekasi. Man? Umu Hanif, Bekasi. Umu Hanif. Bekasi. Naam, tafadhali umu Hanif. Coba baca kembali. Baca ini, nawaitu... Nawaitu an asuma Ramadana. Ramadana. Baik. Sekarang ubah menjadi an asuma masdar awal menjadi masdar sharih. Nawaitu soma Ramadana. Ramadana. Fathah bil fathah Ustaz. Fathah juga. Sama di atas. Berapa? Ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Dari mana tahu ismul ladzi yansarif? Itu kan nama bulan Ramadan, enggak pernah dengar Ramadan nih Ustaz. Enggak pernah, kena enggak pernah itulah ya. Memang itu kan nama bulan Ustaz. Iya betul, nama bulan. Siapa bilang bukan nama bulan? Ramadan itu nama bulan puasa. Enggak kan di sahur Ramadan juga tidak sahur Ramadan. Iya, gitu ya. Nah, Al-Qur'an juga begitu ya, sahur Ramadan ya. Enggak ada sahur Ramadan ya. Nah, ini betul ismul ladzi syarif. Nah, apa tanda ismul ladzi syarif di sini? Dulu sedikit banyak pernah saya jelaskan. Alif dan nun Ustaz. Ziyadah. Jadi Ramadan ini ismul ladzi syarif tidak boleh bertanwin, ada dua illat. Illatani, ada dua illat, ada dua faktor. Faktor pertama adalah alam. Halo? Naam Ustaz. Alam, apa arti alam? Nama. Nama, baik itu nama orang, nama tempat, nama negara, termasuk nama bulan. Itu alam. Naam Ustaz. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, Ramadan kan nama bulan kan? Nah, berarti ada ilat pertama. Ilat kedua adalah ziyadah alif dan nun. Di mana alif dan nun? Ramadana. Dari mana tahu kita ini ziyadah? Ini penting nih, dari mana tahu? Ramadan kan asalnya tadi ya. Hah? Dari mana tahu? Dari kamus. Maka saya katakan kamus itu adalah guru paling besar. Dari kamus, asal Ramadan itu ada ramad daripada ra mim bot. Itu asal kata ramad. Nyene maka ada penambahan kata ini, alif dan nun. Jadi Ramadan. Oleh karena itu tidak boleh bertanwin. Jadi untuk mengetahui bertambah enggak bertambah, kembali pada kamus, ya. Atau paling tidak hafal-hafal saja kata-kata ini. Contoh lain Utsman. Itu kan nama orang kan, alam kan? Nah, itu ada penambahan alif dan nun. Asal kata adalah ain, sa dan mim. Nah, apa lagi? Contoh lagi? Sa'ban. Hah? Mada? Sya'ban. Bulan Sya'ban kan? Sya'ban. Daripada apa kata apa? Asal apa? Sya'ab. Nah, shin, ain, ba. Itu asal kata. Tambah alif dan nun. Sya'ban. Nah. Kemudian, Nu'man. Salman. Asal apa? Salman, sim, lam, mim. Daripada Salima. Nah, kemudian tambahan alif dan nun. Menjadi nama orang. Salman. Itu katakan penambahan alif dan nun. Tidak boleh bertanwin. Jadi sahih. Jadi, nawaitu sawma ramadhan. Isim, ismul ladzi la yansarif. Tanda jarnya apa? Al-Fatha. Fatha. Harakatnya ada berapa? Ismul ladzi la yansarif. Harakatnya ada berapa? Cuma dua. Cuma dua. Sama seperti jamak munasarif, harakat cuma dua. Cuma beda tanda. Kalau dia ismul ladzi la yansarif, harakatnya hanya dua, yaitu apa? Dhammah dan fathah. Dhammah dan fathah. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab dan jar. Ketika jar. Nah, lagi-lagi bagaimana kita membedakan antara nasab dan jar? Tandanya sama. Lihat apa? Siyakul kalam. Lihat siyakul kalam. Nah, di sini an asuma ramadhana ini fathah, berarti dia mansub sebagai maf'ul bih. Sedangkan sawma ramadhan di sini sebagai apa? Ini majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Atau ada huruf jar sebelumnya. Naam. Ila ramadhana. Hatta ramadhana, sampai ke Ramadan. Naam, barakallahu fik. Bertanya Ustaz. Iya, iya. Mau bertanya katanya Ustaz. Oh iya, nah. Silakan. Fadhli. Anu yang yauma nahsyuruhum jami'an. Itu Ustaz tadi mengatakan hal ya. Jaminan, ayo alam, hal insyaAllah. Itu bukan taukid Ustaz. Oh, iya iya iya. Jaminan itu taukid apa hal? Suaranya enggak jelas ya. Halo? Iya, na'am Ustaz. Iya. Yauma nahsyuruhum jami'an. Jami'an itu bukan taukid Ustaz. Oh, dikira taukid gitu. Na'am. Itu bukan taukid. Taukid, halo. Iya Ustaz. Nah, kalau dia taukid, dia harus idhafah kepada dhamir. Idhafah kepada dhamir. Halo? Iya, Naam Ustaz. Iya. Iya, Naam Ustaz. Suara enggak kedengar saya. Iya, Ustaz. Mungkin dia dengar suara saya tapi saya enggak kedengar suaranya. Iya, mungkin, Ustaz. Iya, Naam Ustaz. Iya. Jadi kalau dia taukid, itu namanya taukid, ada taukid lafzi dan taukid maknawi. Naam. Nah, taukid maknawi itu bi alfadhin muayyana, dengan lafaz tertentu, itu kullu, kemudian jami', nafsu, au anfus, kila wa kilta. Dia menjadi taukid dengan syarat itu harus diidhafakan dengan dhamir. Umpamanya qara'tul kitaba kul lahu. Enggak bisa kul lah. Qara'tul kitaba jami'ahu. Jami'ahu. Enggak bisa qara'tul kitaba jami'an. Kalau jami'an bukan taukid. Mungkin dari sisi makna ada mirip ya. Iya. Iya, si makna. Tapi jami'an bukan taukid. Karena syarat taukid lafzi, taukid maknawi harus idhafah kepada dhamir. Halo? Iya, Naam Ustaz. Nah, iya. Jadi oleh itu jami'an itu sebagai hal. Bukan taukid. Wallahu a'lam. Rif jazakil khairan tadi ya, dari Umu Hanif di Bekasi. Mungkin itu telepon terakhir Ustaz ya. Iya. Ya, mungkin untuk para pendengar ya, demikian tadi Saudara Kusiman ya, kajian bimbing bahasa Arab pada malam hari ini. Dan mungkin ada perkataan terakhir mungkin Zat ya, pada kesempatan malam hari ini. Kami persilakan mungkin Zat. Tapi mungkin terakhir adalah untuk mengingatkan para peserta, baik pendengar maupun pemirsa TV Roja, untuk tidak bosan-bosan untuk mengulangi pelajaran. Karena grammar nahwu ini, ya namanya grammar, membutuhkan pikiran, konsentrasi. Terkadang cepat lupa, cepat dapat, cepat lupa. Ya kan gitu. Oleh karena itu, sering-sering untuk memurajaah, mengulangi. Kalau bisa langsung dipraktekkan dalam bacaan, itu lebih bagus lagi. Dan kalau bisa juga coba dibuka buku bahasa Arab atau hadis. Ketika setelah kita membaca, kan Al-Quran dan hadis kan berharakat. Nah, coba kita renungkan ini kalimat ini kedudukan apa dalam jumlah aplikasi yang sudah kita pelajari. Nah, itu untuk menguatkan dan agar kaidah yang kita pelajari supaya senantiasa ingat. Itu telah barangkali pesan terakhir pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu syar'i ini. Kita tutup doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka wa atubu ilaik wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.